Mitra Bisnis, pemerintah resmi membatasi gerai milik sendiri perusahaan waralaba toko modern sebanyak 150 unit. Peraturan ini berlaku surut, artinya bagi perusahaan yang kini telah memiliki toko milik sendiri lebih dari 150 unit, kelebihannya itu harus segera diwaralabakan ke investor lain dalam kurun waktu transisi 5 tahun ke depan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Ketua Apindo, Nina Tursinah. Bu Nina, apa komentar Anda? Sebetulnya menurut saya peraturannya itu bagus ya. Karena apa? Memang dengan sekarang perkembangan yang baru, penyebaran retail itu pengembangannya luar biasa ya. Di mana-mana mungkin kadang-kadang satu tempat aja banyak sekali ya. Sampai kalau nggak salah itu jaraknya pun kan sudah diatur. Tapi implementasi di lapangan sepertinya mungkin belum maksimal. Sehingga apakah kalau nggak ada pembatasan, mungkin berkembang nanti ke depan luar biasanya tidak terkontrol lagi. Jadi menurut saya itu bagus, tinggal implementasinya itu bagaimana nantinya teknis pelaksanaannya. Yang jelas dengan adanya pembatasan itu harus sudah dikaji bahwa tidak ada pihak-pihak lain yang dirugikan. Karena misinya kan kita untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya dan tidak ada diskriminasi bagi seluruh dunia usaha itu. Dan yang kedua juga ini bagusnya kenapa pemerintah memberikan kesempatan bahwa retail ini juga memberikan kesempatan kepada UKM untuk berperan serta di dalamnya itu. Ini bentuk kemitraan antara kepedulian pengusaha besar kepada pengusaha kecil melalui bidang retail. Tapi kontrol dan implementasi di lapangannya jelas. Jangan sampai pengembangan begitu besar tumbuh berkembang, tapi pada akhirnya pada tutup satu-satu. Apalagi yang UKM ya, tutup satu-satu karena dia itu tidak bisa memperoleh keuntungan. Tidak bisa memperoleh keuntungan karena banyak faktor. Misalnya satu lokasi yang seharusnya mungkin ada berapa pembatasannya, jangkauan berapa kilometer baru ada satu dan lain sebagainya. Sekarang kan depan belakang tuh ada. Kadang-kadang satu area itu udah penuh sekali. Jangan sampai pengusaha besarnya juga tidak mempunyai keuntungan, yang kecilnya apalagi. Jadi yang penting benar-benar 150 tapi dimaksimalkan, satu area itu idealnya ada berapa cabang toko retail itu. Misalnya supermarket ada berapa. Dan misalnya jatahnya satu perusahaan kan 150. 150 itu kan di breakdown lagi kan. 150 itu misalnya per wilayah. Wilayah ini misalnya ada 10 yang bisa, maksimal 10. Dan itu untuk pengusaha siapa aja. Jangan 10 tapi untuk perusahaan 1-2 aja. Itu juga nggak bagus kan. Jadi yang bentas peraturan ini kalau bisa tuh sekaligus jelas gitu loh. Pembagiannya bukan hanya 150. Pokoknya terserah, yang penting 150 aja. Tapi penyebarannya nggak dikontrol juga, sama aja. Nanti ada perusahaan-perusahaan yang lain juga tumbuh lagi berkembang. Sama juga akhirnya banyaknya sama. 150 untuk satu perusahaan. Tapi sekarang begitu banyak retail-retail dari luar negeri masuk ke Indonesia, kalau yang masuk ke Indonesia juga banyak, sama aja akhirnya. Walaupun dibatasin per perusahaan segitu, tapi saking banyaknya industri-industri retail yang besar masuk ke Indonesia, membuat usaha yang sama, akhirnya sama juga. Persaingannya sangat ketat, sampai akhirnya sama-sama tidak memperoleh keuntungan. Mungkin kalau perusahaan-perusahaan yang besar, it's okay lah, dia modalnya kuat. Tapi kalau yang kecil, sudah modal mung-mungan, membuka suatu usaha, tapi akhirnya dia mesti harus tutup. Nah, ini yang kami khawatir. Lalu Bu, jika dilihat waralaba seperti minimarket yang bahkan jumlahnya hampir mencapai 7.000 gerai, sedangkan yang boleh dimiliki sendiri hanya 150 gerai. Ada pihak yang mengatakan kalau peraturan ini seperti mustahil untuk direalisasikan. Bagaimana menurut Ibu? Ya, kami juga prihatin juga ya, karena kalau peraturannya begitu mendadak, 7.000 tuh nggak sedikit loh. Itu cukup menyulitkan dan itu tidak mudah ya, memberikan satu cabang aja kan persyaratannya banyak, modalnya cukup besar. Tapi ini memang juga harus ada keseimbangan, di satu sisi akan membantu UKM misalnya, tapi satu sisi pengusaha besarnya dirugikan, akhirnya sama juga kan. Jadi harus, kita tidak boleh ada diskriminasi, yang besar tumbuh, tapi yang kecil juga tumbuh gitu loh. Nah, jadi bagaimana untuk selama 5 tahun ke depan itu membuang yang segitu banyak kan nggak mudah juga ya. Jadi mungkin harus ada mekanisme baru bagaimana mengatasi kelebihan gerai-gerai yang sudah dia bangun cukup lama itu, harus ada perhatian juga. Kan nggak mungkin masa bodoh, yang penting harus tutup gitu kan. Nggak, harus dicari solusinya gimana untuk mengatasin ini gitu loh. Demikian Ketua Apindo Nina Tursinah, saya Wendy Lim.